بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertanyaan pertama, ada petinggi MUI yang mengatakan ya atau menyarankan, yang menyarankan memilih orang kafir dalam pemilu, dan beliau berkata bahwa ayat yang tidak boleh menjadikan orang kafir jadi pemimpin itu konteksnya kalau negara itu melaksanakan syariat Islam. Sementara di Indonesia yang tidak melaksanakan syariat Islam tapi negara Pancasila. Ada dua kalimat atau dua hal yang menjadi catatan kalau memang benar ini pernyataan beliau. Kalau ini benar pernyataan seorang petinggi MUI, sangat diragukan statusnya sebagai anggota MUI. Atau memang MUI tidak harus beranggotakan ulama, saya tidak paham kalau itu. Apakah MUI itu orang yang di dalamnya apalagi petinggi harus ulama, atau cuma sekedar orang yang mengerti manajemen, ya? Nah ini karena orang awam, orang masyarakat umum, kalau mendengar, oh ini petinggi MUI, konotasinya yang ada di kepala kita apa? Ulama. Pernyataan seperti ini jelas bukan pernyataan orang alim. Karena kita yang bukan orang MUI saja tidak pernah mengatakan bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Kenapa dia menyatakan bahwa negara Indonesia tidak melaksanakan syariat Islam? Siapa bilang? Indonesia melaksanakan syariat Islam. Emang kalau bulan puasa, mau mulai bulan puasa, negara tidak memberikan peluang. Bahkan itu dijadikan sebuah program tahunan yang berjalan. Bukan hanya Ramadan, ketika juga mau memulai Idul Fitri juga demikian. Urusan Idul Adha dan sebagainya diurus juga oleh negara ini. Jadi bagaimana tidak dikatakan bahwa negara ini tidak melaksanakan syariat Islam? Bahwa tidak melaksanakan seluruh syariat Islam, iya. Tapi kalau dikatakan tidak melaksanakan syariat Islam, itu tidak benar. Kalau begitu, apakah Bapak MUI ini menyatakan bahwa negara ini negara kafir? Nah ini perlu justru pertanyaan balik. Yang kedua, catatan yang kedua adalah ini yang disebut oleh dalam istilah ahli usul fikih tahsilu hasil. Tahsilu hasil. Dalam bahasa sederhananya di kita itu menggarami air laut. Ya, menggarami air laut. Udah jelas kalau air laut itu asin. Ngapain digarami? Ya. Ayat-ayat itu dikatakan di sini hanya berbicara dalam konteks negara Islam yang melaksanakan syariat Islam. Kalau negara itu jelas negara Islam, ya tidak mungkinlah ada orang yang bakal diangkat dari orang kafir. Dan tidak mungkin memakai sistem demokrasi. Jadi di dalam sistem kita di mana terdapat pilihan, ada orang Islam, ada juga orang kafir, ya jelas tidak boleh memilih orang kafir. Kalau dikatakan ini larangan hanya pada konteks negara yang melaksanakan syariat Islam. Kalau melaksanakan syariat Islam memang enggak bakal ada pilihan kepada orang kafir tuh. Sejak pencalonan pun enggak bakal ada gitu. Jadi itu yang disebut dengan menggarami air laut. Nyambung enggak antum? Ana khawatir antum juga enggak nyambung. Kayak orang yang di sono. Ustaz, boleh nyoblos enggak dalam pemilu yang kalau ada caleg yang kita kenal dan kita nilai baik? Tetapi apabila dia jadi anggota legislatif lalu korupsi, apakah kita berdosa? Mohon nasihat, sehubungan pemilu sudah dekat. Ana tidak lebih bingung daripada antum. Kalau antum menjadi generasi bingung dalam hal ini, maka ana termasuk di antara barisan antum. Tapi kalau antum yang termasuk orang yang tidak bingung, ya mungkin ana justru yang bertanya kepada antum, ana harus milih siapa? Gitu. Karena dalam hal ini ana termasuk barisan generasi bingung, ya. Barisan generasi bingung gitu. Jadi tidak patut ditanya pertanyaan itu saya. Mungkin yang patut ditanya adalah yang tidak bingung. Penanya mengatakan, kami mempunyai teman yang dulu pernah tinggal bersama satu kos ketika kuliah. Suatu saat dia pernah mengatakan takjub dengan tafsir surah At-Tin dalam suatu kitab yang tidak ma'ruf di kalangan kami, yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama adalah seorang nabi yang ditafsir, yang ditafsiri dari ayat waktu di sini. Ketika itu kami telah membantahnya setelah setengah tahun tidak pernah bertemu dari jejaring sosialnya. Disinyalir akidahnya telah rusak. Setelah kami ingatkan justru dia mengaku tidak lagi dalam Islam, akan tetapi telah mengikuti ajaran Siddhartha Gautama. Sebagai teman tentunya kita tidak ridho dengan hal ini. Apa yang harus kami lakukan agar teman kami ini dapat kembali ke agama yang benar? Antum punya kewajiban kalau antum menemukannya, baik dengan jejaring sosial yang antum miliki ataupun antum bisa menemuinya langsung. Maka kalau antum memiliki kemampuan untuk mengajaknya kembali ke dalam Islam, maka antum ajak dengan hujjah yang antum miliki. Kalau tidak, maka antum ajak main ke tempat ustadz yang mumpuni untuk menjelaskan dan meluruskan kesesatannya. Selebihnya kalau antum tidak mendapatinya, maka itu bukan merupakan kewajiban antum untuk sampai membawa dia kembali ke dalam Islam. Ini pertanyaan, dia bilang urgent, tolong dijawab ustadz, insyaallah. Jazakallah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika imam tidak sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, apakah wajib bagi kita untuk mengatakan subhanallah? Tidak wajib. Karena melakukan sujud tilawahnya itu sendiri bukan merupakan sebuah kewajiban. Ya. Apabila imamnya sujud tilawah, maka kita ikut sujud tilawah. Kalau dia tidak, maka kita pun tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud tilawah. Assalamualaikum Ustaz, apakah FPI boleh kita berikan wala atau loyalitas, mengingat perjuangan mereka dalam membela agama Allah? Saya tidak kenal begitu dekat dengan apa yang namanya FPI. Antum yang lebih mengenal dekat tentang FPI, apa saja kiprahnya dan apakah mereka membawa umat ini kepada kebenaran dengan cara yang benar atau tidak, maka antum sudah ana berikan rambu-rambunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, larangan mengambil ahli kitab dan orang kafir sebagai pemimpin ditujukan kepada siapa? Apakah kepada kaum muslimin semuanya? Bagaimanakah memahami ayat tentang larangan mengambil ahli kitab dan orang kafir sebagai pemimpin? Apakah bisa diartikan untuk ikut pemilu sehingga kita bisa secara aktif tidak memilih ahli kitab dan orang kafir sebagai pemimpin? Sebab di negara ini cara untuk mengambil pemimpin adalah dengan pemilu. Mohon penjelasannya, ana belum paham. Ikhwah sekalian, urusan pemilu adalah masalah hak. Ya, memilih adalah masalah hak. Bukan bukan kewajiban. Bedakan antara hak dan kewajiban. Kalau kewajiban, antum harus melaksanakannya. Tapi kalau hak, antum boleh ambil dan boleh tidak. Ya? Tuh. Misalnya ana diberi sesuatu, ustaz boleh pilih mau yang merah apa yang putih di ini. Ana boleh ambil yang merah atau putih atau yang mana saja, atau ana enggak ambil yang mana saja. Ya. Yeah. Tapi kalau kewajiban, ustaz harus menafkahi istri dan anak-anak misalnya. Enggak bisa mengelak. Ya. Yeah. Karena itu sebuah kewajiban. Antum memandangnya pemilu itu kewajiban apa hak? Hah? Ya, gimana? KPU mengatakan hak pilih apa kewajiban pilih? Selama ana melek dan apa memahami hakikat kehidupan ini sejak mulai kapan ana balik, ndak pernah ada kalimat kewajiban memilih. Yang ada adalah gunakan hak pilih, gitu kan? Gitu. Yang kedua, bagaimanakah hukum dari mengikuti pemilu? Nah, ini sama aja pertanyaannya dengan yang tadi, bolak-balik dekong seser. Pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, bagaimana sikap saya yang tepat terhadap saudara saya yang sekarang telah murtad? Sama dengan yang tadi dikatakan, kalau memang masih ada di dalam lingkungan kita, ya, berusahalah untuk memberikan penjelasan. Itu namanya iqamatul hujjah, ya. Kita dalam pelajaran fenomena takfir kemarin, ya, sebulan yang lalu, ya, ada langkah sebelum adanya vonis kafir terhadap seseorang adalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu artinya apa? Tegakkan hujjah. Jelaskan argumentasi Islam. Kalau kita sendiri tidak mampu, maka kita ajak siapa yang berkompeten dalam hal itu untuk menjelaskan kepada beliau, atau beliaunya yang kita ajak kepada para ulama yang ada di sekitar kita. Ya, jangan kita sama-sama bodoh kemudian menjelaskan kepada orang yang sudah murtad, malah jadi kitanya yang ikut murtad nanti. Na'udzubillah, ya. Para ulama memberikan satu kaidah, faqidus syai la yu'tihi, faqidus syai la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu enggak mungkin bisa memberi sesuatu itu kepada orang lain, ya. Maka kalau kita tidak cukup ilmunya, tidak bisa kemudian kita ingin menarik dia kembali ke dalam Islam dengan apa? Dengan emosionalitas kita, malah memperburuk citra Islam bahwa orang Islam itu ini punya ciri khas emosional dan sebagainya, tidak rasional, gitu ya. Jadi bawa kepada orang yang berilmu itu. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Mangga. Mangga. Ada doktor lulusan Universitas Madinah. Doktor lulusan Universitas Islam Madinah. Iya. Madinah. Dia mengatakan bahwa kalau kita tidak menggunakan hak pilih, iya, maka itu mubazir. Tabzir. Yang tidak menggunakan hak pilih itu yang sudah nyoblos tak punya setan. Seperti itu pernyataan. Masya Allah. Ya, kalau selama itu pernyataan seorang manusia, dia juga bukan nabi, mau itu namanya dokter atau MA, dokter jangan-jangan dia memang sudah biasa dodok ning tempat kotor. Gitu ya. Nah, dokter kan dalam hal apa dulu dia bicara, ketika itu dimanfaatkan kedoktorannya untuk mengarahkan umat kepada kebenaran, ya tidak masalah. Itu hak hak kita, ya silahkan ambil atau silahkan tidak ambil. Itu kaidahnya. Saya seandainya punya pilihan, juga saya akan memilih. Cuma permasalahannya pilihan saya siapa, itu yang jadi masalah. Bukan masalah memilih atau tidak memilihnya, ya. Sudah jelas, ini adalah hak. Kalau kita tidak pakai mubazir gitu misalnya, iya, permasalahannya siapa dulu yang kita pilih, ya. Hukum asal dalam kepemimpinan negara itu harus jatuh pada seorang alim di antara ulama. Memimpin negara itu adalah orang alim, ya. Memimpin negara itu dilihat dari kapasitas ilmiah syar'iyah. Kenapa? Karena pemimpin manusia di muka bumi adalah khalifatullah. Dia wakil Allah di bumi ini untuk memakmurkan bumi dengan cara melaksanakan syariat Islam. Lalu kalau orang yang akan dijadikan pemimpin itu tidak ngerti wala satu ayat, bahkan agamanya kita jelas-jelas tahu bukan bersama kita, bagaimana mungkin dia melaksanakan syariat Allah? Jadi harus jelas dulu. Masalah milih dan tidak memilih kan itu hak kita. Udahlah, itu mah enggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah siapa emangnya yang kita pilih. Bahasa premannya tuh, emang lu siapa pengen gua pilih? Kan gitu. Lu pengen gua yang gua milih lo gitu kan? Hah? Gitu. Gue juga kagak tahu lu siapa, gitu kan? Gitu. Masalahnya belum pernah kita kenal dalam arena hukum syar'i, arena ilmu syar'i, dalam medan dakwah, mendakwahkan syariat Islam. Kami tidak pernah kenal ente di bidang itu. Sedangkan tugas ente sebagai khalifatullah yang memimpin umat untuk melaksanakan syariat Allah. Ente bisa apa? Bisa nembak. Nanti dijadikan kekuasaannya untuk nembakin orang. Bisa komputer. Nanti untuk memasarkan virus-virus komputer. Apalagi? Jadi yang dibutuhkan sebagai kepala negara adalah ilmu syar'i. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa muncul. Lalu kalau begitu kenapa para ulama kagak muncul? Para ulama itu enggak muncul karena mayoritas umatnya memang tidak berilmu. Kenapa bukan orang soleh yang muncul? Karena memang mayoritas masyarakatnya tidak soleh. Itu sebuah hukum aksiomatis, ya. Logika pasti ketika masyarakatnya rusak, maka yang akan muncul adalah orang rusak sebagai pemimpinnya. Sebuah jawaban skakmat dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an menjawab seorang khawarij di zamannya. Orang itu mengatakan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, saya bahasakan dengan bahasa preman Betawi, Li, kok bisa-bisanya ya di zaman ente ini kok kayaknya carut marut, banyak pembunuhan, pokoknya berantakan aja. Beda tuh ame zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar wah pokoknya mantep deh pokoknya gitu. Jadi muji-muji zaman Abu Bakar, sementara di zaman ente ini payah dah pokoknya. Lalu apa jawaban Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an? Gini bang ya, dengerin. Itu waktu zaman Abu Bakar, masyarakatnya model gue nih. Ah zaman gue nih, masyarakatnya model lo. Ya, ente kayaknya lebih nyambung kalau aneh pakai bahasa Betawi. Hah? Pengen pakai bahasa Medan? Ayo nanti suatu kali kita pakai bahasa Batak tuh. Ya. Begitulah ikhlas kalian. Jadi corak masyarakat bagaimana, mutualitas masyarakat bagaimana, itu akan menentukan kemunculan pemimpinnya akan model apa. Sekarang orang ngaji seminggu sekali, jumlahnya 200-an, 300-an orang di masjid ini. Kalau Inul sama Iroma Irama sudah manggung berdua, wah mungkin tuh orang Bintaro pada kesini semua. Bahkan mungkin yang dari Sumatera pun sudah booking tiket jauh-jauh hari. Mau nonton konsernya juga kesini. Lah kalau masyarakat modelnya seperti itu, maka muncul yang artis, yang dangdut, yang apa itu muncul pada pengen jadi presiden. Kenapa? Karena merasa bahwasanya masanya ada. Maka dari itu ada di antara para dai, para aktivis dakwah Islam juga berjuangnya demi masa. Apa katanya? Dakwah bil awal asri. Dakwahnya dakwah demi masa. Walaupun sunnah-sunnah Nabi diabaikan, tidak penting sunnah Nabi. Yang penting demi masa. Yang penting meraup masa. Gitu. Begitulah ikhwah sekalian. Jadi saya di dalam majelis ini tidak menganjurkan ataupun melarang antum untuk begini atau begitu. Silahkan antum pakai, itu hak antum. Ya. Tapi harus jelas antum milih siapa. Milih kalau enggak jelas. Ya. Kalau ana terus terang lebih mudah milih cewek daripada milih presiden. Benar enggak? Anda juga kayaknya setuju, apalagi yang pada ketawa tuh setuju banget. Ya. Ya. Cukup ya. Sudah jam 8. Kita bertemu kembali insyaallah Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.